لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وما بعد. Kita kembali melanjutkan membaca syarah atau penjelasan dari hadithul fitan, hadith Hudzaifah radhiyallahu anhu, pembahasan tentang al-uzlah sudah kita selesaikan. Selanjutnya qala Hudzaifah radhiyallahu anhu sifhum lana ya Rasulullah, berkata Hudzaifah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sifatkanlah mereka kepada kami wahai Rasulullah, yaitu mereka du'atun ila abwaabi jahannam, para dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Qala, Nabi kemudian mengatakan, mensifati mereka, hum min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka masih dari jaldatina, masih satu negeri dengan kita, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Artinya la ya'tuna min al-kharij, mereka para doa, para penyeru, para da'i yang mengajak kepada kesesatan, ila abwaabi jahannam, mereka itu tidak datang dari luar, bukan dari biladul kufar, bukan dari negeri-negeri orang-orang kafir. Minad duwali al ajnabiyah, bukan dari negeri-negeri asing. Hum yang abna'ina, para doa tadi berasal dari negeri-negeri Islam, putra-putra dari negeri-negeri kita, yaitu negeri Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina ay bil lughati al arabiyyah li'annahum minna, mereka berbicara dengan menggunakan bahasa kita, yaitu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Nabi mengatakan kepada Hudzaifah, wa yatakallamuna bi alsinatina. Al-mukhatab siapa sekarang? Hudzaifah. Kemudian domirna nahnu kembali ke siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yakni ketika itu bahasa pengantar mereka ya bahasa Arab. Jadi maksudnya mereka itu bukan dari orang lain, bukan dari negeri luar, tapi mereka adalah orang-orang yang berasal dari negeri kita dan berbahasa dengan bahasa kita, bahasa Arab. Wa hadza ashaddu, dan ini lebih parah lagi keadaannya. Ini lebih ashad, lebih parah. Nah, keadaannya. Law kana da'iya ila ad-dhalal qadimun min al-kharij, kalau seandainya dai itu yang mengajak kepada kesesatan datang dari luar, aw min duwalin kafiratin, berasal dari negeri-negeri kufar, arafahun nas, masyarakat manusia akan mengenalnya, walam yathiqu bih, dan tidak akan thiqah, tidak akan percaya kepadanya. Nah, jika para penyeru tadi berasal dari negeri-negeri kufar, walakinnal mushkilah, akan tetapi yang menjadi masalah, idza kana min abna'il muslimin, jika mereka berasal dari putra-putra kaum muslimin. yatakallamu bil lughatin fusha, mereka berbicara dengan bahasa yang fasih, lughatil Arab, dengan bahasa Arab. Banyak yang tertipu ya dengan retorika ataukah dengan bahasanya. Wa inna minal bayani la sihra, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada semacam sihir. Ya. Memiliki pengaruh. Sebagaimana sihir pengaruhnya khafif. Pengaruhnya tersembunyi, khafiyah. Demikian pula penjelasan. Kefasihan seseorang bisa memberikan pengaruh yang tidak dirasakan. Nah, fa inda dzalika ta'zumul musibatu. Maka ketika itu, ketika yang menyeru itu berasal dari negeri kaum muslimin, berbicara dengan menggunakan bahasa Arab dengan penjelasan yang fasih, maka semakin besar fitnahnya, semakin besar musibahnya, semakin besar lagi ujiannya. Nah, semakin banyak orang yang tertipu. Kalau yang menyeru itu orang kafir, jelas tidak ada yang akan terkecoh. Tapi yang menyeru ini dari abna'ul muslimin, dari putra-putra kaum muslimin, bahasa Arab lagi. Nah, ya, semakin memperbesar fitnah umya, fitnah yang disebutkan sebelumnya disifati dengan fitnah yang gelap gulita, menjadikan seseorang tidak bisa melihat. Dikarenakan ya, banyaknya kerancuan yang tersebar, diperparah dengan keadaan yang mengajak tadi, yang mengajak kepada kesesatan itu seorang muslim kemudian berbahasa Arab. Nah, ya, jangan dikira ulama al-fasaqah, ulama as-su' min ahli al-bid'ah wad-dhalal wal-hizbiyin, yang mereka tidak bisa berbahasa Arab. Mereka fasih, bahkan boleh jadi lebih fasih dari kita. Nah, boleh jadi lebih fasih dari kita. Iya. Rujukan mereka, contoh saja misalkan rujukan ahli tasawuf di negeri kita Indonesia, syekh mereka yang berasal dari daerah Naam Tarim di Hadramaut, itu kalau berbicara kita mendengar ketika dia menyampaikan muhadarah atau ceramah, subhanallah fasih nahwunya, marfu'nya marfu', ya, dia masuk yang dinasab, dia nasab, ya. Nah, tidak ada yang keliru ya. Atau contoh yang lebih dekat lagi, pondok-pondok pesantren mereka itu menerapkan bahasa Arab, bahkan santri mereka yang tidak bahasa Arab, tidak pakai bahasa Arab, diikop, didenda satu kata 500 rupiah misalnya. Ya, antum ngomong pakai bahasa Indonesia, maaf Ustaz, saya izin ke belakang. Maaf Ustaz, saya izin ke belakang. Sudah 7. Hah? 1000 lah misalkan. Antum sekarang uang jajannya tidak lagi yang 1000 sehari. Ada enggak? Minimal sudah, kita ambil angka yang paling minimal. 1000 satu kata, 7000. Nah, diterapkan begitu misalkan. Sehingga jangan heran kalau mereka berbahasa Arab fasih. Ya. Ini semakin memperbesar fitnah. Hadza tafsilu min ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wadihun. Tafsil, rincian dari Nabi alaihi salatu wasallam ini jelas. Wa fihi tahdhirun min hadhihi al-fitan, dan padanya ada peringatan dari fitnah ini. Nah, dari fitnah ini, dari ujian ini. Wa hadhihi syurur, dan juga peringatan dari kejelekan-kejelekan ini. Wa an talzama ma alaihi jama'atul muslimin wa imamuhum. Wa an talzama, dan hendaknya engkau melazimi, menetapi, ma alaihi jama'atul muslimin wa imamuhum, apa-apa yang jamaah kaum muslimin dan imam mereka berada di atas. Artinya jangan memisahkan diri, jangan melakukan perpecahan. Nah, tetap jaga persatuan. Al-ijtima'. Wala taltafit ila hadhil fitani wa du'atiha, dan jangan engkau berpaling. Jangan berpaling kepada fitnah-fitnah ini dan para penyerunya. Nah, berpaling saja ya dilarang, apalagi mengikutinya ya. Ada orang di sana berbicara, antum berpaling, jangan hiraukan. Nah, ya, larangan ini lebih ablak dari sekedar mengatakan jangan ikuti. Berpaling saja. Ada orang berbicara sebelah kanan, jangan berpaling. Ya, mendengar, memperhatikan saja tidak boleh, apalagi mengikutinya. Makanya para ulama selalu menasihatkan kepada kita, terlebih syabab, jangan sama sekali, jangan coba-coba mendengar audio-audio, rekaman-rekaman, ya, ceramah-ceramah mereka yang sudah menyimpang dari manhaj salaf. Jangan coba-coba mendengar ceramahnya Dzulqarnain misalkan, ya, yang sudah menyimpang. Jangan coba-coba mendengar ceramahnya Ali Hasan Al-Halabi. Nah, ataukah Hajuri. Jangan. Ya. Nanti syubhatnya akan mempengaruhi kita. Wala taltafit ila hadin fitan wa du'atiha. Jangan berpaling. Nah. Jangan perhatikan. Jangan hiraukan. Walakin ihzar minha, akan tetapi hendaknya berhati-hati darinya. Ya, hendaknya berhati-hati darinya. Nah. Fa idza kana hunaka jama'atun muta'addida, jika di sana ada kelompok-kelompok yang bermacam-macam, beraneka ragam. Ya. Wa huna jama'atun 'alal haqq, dan di sini ada satu kelompok yang berada di atas kebenaran. Maka apa yang harus dilakukan? Kata Syekh, fa kun ma'al jama'ati allati 'alal haqq. Hendaknya engkau bersama jamaah tersebut yang berada di atas al-haqq. Ya, di sana banyak berkumpul jama'at. Ya, jama'at. Bukan cuma satu, berkumpul di sana. Nah, persatuan. Mereka bersatu membuat barakallahu fikum perkumpulan. Ya, semacam perkumpulan. Deklarasi. Ya, datang dari berbagai kelompok, dari PKS-nya, dari HTI-nya, dari FPI-nya. Ya. Bersatu mereka. Dari wahdanya, dari rojanya, jamaah tabligh, ya, dan seterusnya. Nah, mereka banyak. Bermacam-macam. Ya, jangan tertipu, jangan ikut gabung bersama mereka. Nah. Jadi mereka sekarang mulai barakallahu fikum, ya, membuat sebuah persatuan. Tapi hakikatnya itu adalah persatuan semu, Nah, persatuan yang tidak ada hakikatnya, hanya semu saja. Berkumpul mereka, ya, duduk bersama, nah, dari berbagai macam kelompok aliran, ya, takfirinya ada di situ, sufinya, nah, ya, berkumpul. Jangan bersama mereka. Fakun ma'al jama'ati allati 'alal haqq. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, taftariqu ummati 'ala 73 millah. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 millah, 73 millah. Nah, ini khabar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Terjadi perpecahan, iftiraqul ummah. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu millah saja, satu kelompok saja. Qila wa man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah satu kelompok yang selamat itu? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang berada di atas ajaran yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Nah, jalan salah, ya, jalan salah. Mereka sekarang bersatu, berkumpul, mengadakan muzaharat, demonstrasi, misalkan. Yang sudah berjilid-jilid, tidak tahu jilid keberapa sekarang. Jilid pertama ketika ingin menurunkan Ahok, ya kan? Kemudian setelah itu kembali tanggal berapa? 2 bulan 12. Tidak ada masalah apa-apa. Dilakukan lagi reuni. Reuni. Iya, pertemuan. Nah, berkumpul di situ macam-macam. Ya, FPI-nya, HTI-nya, ya kan? PKS-nya, Jamaah Tabligh, ada semua di situ. Nah, kumpul. Baik. Ya, 212. Intinya kalau ada angka 212, mereka berusaha berkumpul. Coba antum cari angka 212. Nah, ini bulan berapa? Bulan berapa? Bulan 2. Tanggal 21 bulan 2 berkumpul lagi. Padahal sebelumnya tanggal berapa? 2 bulan 12. Bulan 12. Sekarang bulan 2, tapi tanggalnya 21, tapi 212. Ya, kumpul lagi. Mereka mau kumpul lagi. Ingin memutihkan Monas. Ya. Coba perhatikan. Baik. Kita kembali ke sini. Ma'ana alaihi wa ashabi. Hal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yu'allimuna hadhihi al-mudhaharat. Perhatikan. Apakah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat ala hadza? Jawabannya tidak. Tidak ada istilah seperti itu. Nah. Tidak ada. Makana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Berarti sesat. Ya, meskipun mereka yatakallamuna bil arabiyyah. Jangan dikira tidak ada kiai yang ikut. Banyak kiai, banyak habaib. Ya. Habib-habib. Ya. Mengatakan habib, kalau dikatakan habib itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, face-nya Arab. Kalah antum. Antum enggak ada face Arab. Antum ada face Arab? Face-nya Arab. bahasa Arabi. Ahlan wa sahla, marhaba. Ya, kalau ketemu. Nah, tapi laisa ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka bahasa Arab, wajah Arabi, ya, pakai gamis. Jangan tertipu. Dilihat. Nah, ya, hakikatnya kegiatannya sekarang apa? Nah, dan itu barakallahu fikum, banyak sebenarnya masyarakat awam yang tidak simpati dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan seperti ini. Baik, hadhil al-firqah an-najiyah. Jadi yang selamat itu ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang betul-betul ya mengajar mengaplikasikan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Qala hadhihi al-firqatu an-najiyah. Inilah firqah yang selamat. Firqah yang selamat. Nah. Jadi seluruh aspek keberagamaannya itu dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan hanya sebagiannya saja. Mereka salat, mereka puasa, tapi dalam hal as-sam'u wa tha'ah, sifur nol. Tidak ada. Nah. Jadi tinjauan agama kita itu luas. Ya, jangan hanya ditinjau dari satu sisi saja. Mereka sholat, puasa, bahasa Arab, Masya Allah. Lihat ini. As-sam'u wa tha'ah, prinsip yang sangat agung. Hadin firqan najiyah, ini kelompok yang selamat. Wasnatani wa sab'un. Wasnatani wa sab'un. Dan 72 firqah kulluha finnar. Semuanya di neraka. Nah. Wa aqwalul ulama tentang al-ikhwanul muslimin wa al-jama'atul tabligh diantaranya ini yang ana ingat. Ya, diantara fatwa Syekh bin Baz memasukkan mereka dalam kategori 72 golongan. Mereka termasuk diantara 72 golongan. Ya, al-ikhwanul muslimin. Nah, yang kalau di negeri kita banyak dari kader-kader PKS itu Ikhwanul Muslimin. Dia partai, partai politik, parpolnya. Tapi banyak kadernya Ikhwanul Muslimin. Sehingga identik dengan kalau kita pikir Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini siapa? Ya, langsung benak kita PKS. Nah, baik. Nah, mereka masuk dalam 72 golongan. Jamaah tabligh juga demikian. Ya, kalau kita lihat dari ajaran-ajarannya. Wa wahidatun hiya najiyah wa hiya salihatu wasab'un. Dan satu dialah yang selamat, yaitu as-salisah wasab'un, yang ke-73. Ya, yang ke-73. Ada 72 yang masuk ke dalam neraka. Diancam dengan neraka. Yang ke-73. Inilah yang selamat. Wahidatun faqat, hanya satu. Kenapa kita memposisikannya di ke-73? Kenapa enggak di awal aja kan begitu? Ya. Angka pertama biasanya kan bagus ya. Hah? Kenapa enggak di 71 atau 70? Ya karena yang pertama kali disebutkan oleh Nabi 72 akan terpecah umatku menjadi 72. 72 sudah. 72 diancam dengan neraka. Satu yang tidak terancam. Berarti yang ke-73. Begitu. Wa hiya salisatu was sab'un wahidatun faqat. hanya satu. Wa hadhil wahidatu hiya ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan yang pertama ini adalah kelompok yang berada di atas ajaran ar-rasul dan para sahabatnya. Nah. Ya, dalam seluruh aspek. Kita tadi hanya menyinggung satu saja, masalah as-sam'u wa tha'ah. Sudah banyak kelompok yang melanggarnya. Ya, bersatu, berkumpul dalam momentum 212 tadi. Sebentar lagi akan dilaksanakan tanggal 21 bulan 2. Jadi 212 juga. Masyarakat awam sendiri sudah sumpek mendengar kalau baca berita 212 lagi. Enggak ada yang lain. Nah, kenapa kita menyoroti ini? Karena mengatasnamakan Islam dan kaum muslimin. Pakainya jubah. Jubah putih. Bersih. Peci putih. Sorban. Ya kan? Nah. Ini yang disyaratkan oleh Nabi. Yatakallamu Nabi al-sinatina. Bukan dari orang-orang kafir datang. Kemudian mendakwakan kesesatan. Kalau orang kafir gak ada yang mau terima dakwanya. Ini tampilannya muslim yang didakwakan, ya, semangat keberagamaan melawan kezaliman dan seterusnya dari syiar-syiar mereka. Wadih? Yatakallamuna bi alsinatina. Naam. Fa idza kunta turidun najata, maka apabila engkau menginginkan keselamatan, fabqi, hendaknya engkau tetap. Ibqi ma'a hadhihi al-firqati, tetap bersama kelompok ini. Wala taghtar bi baqiyati al-firq, dan jangan engkau tertipu dengan kelompok-kelompok yang lain. Jangan tertipu dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, makanya terkadang ada seseorang mengira dirinya sudah hijrah, ya kan? Sebelumnya banyak maksiat. Kenal pengajian sunnah, masya Allah, kajian sunnah. Nah, tidak tahu kalau Islam ini terpecah menjadi 72 golongan yang sesat. Makanya banyak dari pemuda syabab, ya, dipertanyakan apakah hijrahnya sudah benar. Nah, alhamdulillah antum, masya Allah, kata alam tajlis, ya, fi ma'had min ma'ahidi ahli sunnah, bukan sekedar slogan ahli sunnah, benar-benar, ya, menerapkan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Bersyukur. Nah, ala hadhihi an-ni'mah. Baik. Dengan demikian kita telah menyelesaikan, ya, bacaan dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan tentang hadis Al-Fitan, hadis Hudzaifah. Wa zada Abu Dawud, kita tambahkan, zada Abu Dawud, Abu Dawud dalam riwayat yang lain, nah, dalam nuskho yang lain tertulis Muslim. Di situ nuskhonya apa? Zada mas? Ah, mana yang baku? Abu Dawud. Ada yang zada Muslim? Tidak ada? Nah, dalam syarah I'lamul Anam, ya, syarah Fadhlul Islam, di matanya tertulis zada Muslim. Kalau zada Abu Dawud, qultu thumma madza, ya, ada lanjutan fitnah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tidak hanya sampai pada du'atun ila abwaabi jahannam yatakallamuna bi alzinatina wa hum bi jaldatina, tidak sampai di situ. Kembali Hudzaifah bertanya dalam riwayat ini, tambahan, ya, riwayat dalam Abu Dawud, Kuntu yakni Hudzaifah, tsumma madza? Kemudian apa setelah itu? Wahai Rasulullah. Nah, Abu Hudzaifah kembali bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qala yakhrujud dajjal. Akan keluar dajjal. Fitnatud dajjal. Masyaallah salam alaihi. Ma'ahu nahrun wa nar. Bersamanya ada sungai wa nar dan api. Ya. Faman waqa'a fi narihi, barang siapa yang jatuh ke dalam apinya, wajaba ajruhu, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa hutta wizruhu, dan akan terhapuskan dosanya. Wa man waqa'a fi nahrihi, sebaliknya, dan barang siapa yang jatuh ke dalam sungainya, wajaba wizruh, dia akan mendapatkan dosa. Wa hutta ajruhu, dan pahalanya akan terhapus. Dajjal. Jadi kalau dajjal itu bawa surga neraka, pilih nerakanya. Jangan surganya. Tapi gimana kita bisa membedakan? Nah, fitnah dajjal, fitnah yang sangat besar. Oleh karena itu para nabi seluruhnya berlindung dari fitnah dajjal, sampai-sampai Nabi alaihi wasallam membimbing kita umatnya untuk selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam salat-salat kita. Nah, ta'awwazu min fitnati ad-dajjal. Ya. Apa doanya? Doa berlindung dari empat perkara di tasyahudul akhir. Allahumma inni a'udzubika. Apa doanya? Min adzabil qabr, satu. Kemudian min adzabil jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masihi dajjal. Ahsan, tabarakallah. Itu kita berlindung dari kejelekan fitnah al-masih. Al-masih, siapa yang dimaksud di sini? Al-masih itu kalau dimutlakan, kadang yang dimaksud Isa bin Maryam, kadang siapa? Ad-Dajjal. Al-masih min syarri fitnatil masih ad-Dajjal. Ya. Masih ad-Dajjal, bukan Masih ibnu Maryam. Wadih? Nah. Qala qultu thumma madza? Kembali Hudzaifah bertanya. Kemudian setelah itu apa? Wahai Rasulullah, qala thumma hiya qiyamus sa'ah. Setelah itu akan tegaklah as-sa'ah, hari kiamat. Nah, baik, penjelasannya insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Baik, nak tahu bi hadzal qadar. Alaikum minkum ala litalah. Fadlu barakallahu.